Semua bermula ketika aku ingin membuat konten di Instagram. Tapi ketika sudah kubuat, ternyata video itu lebih dari 1 menit. Astagfirullah. Akhirnya aku upload di YouTube. Dan tak kusangka, ini semua terjadi. Emang butuh duit, duit, duit. Hai sayangku, hari ini kamu cantik, tapi kamu bikin ilfeel, suka goyang 2 jari. Hai sayangku, perhatikanlah dirimu, kamu bikin malu ortu, keinget sampai ke cucu. Nenek dulu main TikTok ya? Hai sayangku, hari ini kamu cantik, tapi tak perlu begini, lucu enggak malah geli. Hai sayangku, gunakanlah APP-mu seperti yang engkau mau, tapi jangan ajak aku. Emang masih muda, masih pengen dipuja, suka pamer dada, padahal dia pria. Giliran yang cantik gak pernah lah usaki, nonton tiap hari pasti buat bahan col. Sayangku, hari ini aku cantik. Lah, nah aing lu cantik. Guys, baik, me panjang dora Cina. Oh. Hai sayangku, trendikanlah videoku, jadikanlah nomor 1. Aku mau mobil baru. Emang butuh duit, duit. Emang butuh duit.